kan. Kemudian yang kedua adalah fiil-fiil yang mudi'ah dibuat di dalalah untuk menunjukkan pengharapan terhadap khobar. Asa harapan ikhlal lafak pertimbangnya bebas asal intinya maknanya adalah itu. Mudah-mudahan, semoga, atau makna yang lainnya. Kemudian mudi'ah di dalalah fiil-fiil yang dibuat untuk menunjukkan ala syuruk mulai melakukan suatu perbuatan buah kesirun, dan ini adalah banyak tafifah atau tafafah, kemudian alifah, ansa'ah, akhoda, ja'alah, syara'ah, dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan bahasanya fi'il af'alu suruh itu ada 20 sekian fi'il. Itu di syarah mutanimah. Tawfiqah di sana dikatakan boleh dengan satu fa' wa kasrihah. Fa' jadi fa'kah atau tikafah. Boleh tawfiqah, boleh tawfiqah. Wahadul af'alu ta'malu amala kana fataqul mubtada'a wa tanzibu al-khabara ila anna khabaraha yajibu ayakuna fi'lan mudari'an mu'akhara anha rafi'an lidamir ismiha ghaliban wa yajibu iktiranuhu bi an ingkan al-fi'lu hara wa ikhlau laka nahu hara sayyidu sayyakuma wa ikhlau laqatis sama'u antum dira. Wahadil af'al dan fi'il fi'il ini tak malu amala kana beramal dengan amalnya kana dan merupakan mubtada dan menasabkan khobar. Akan tetapi khobarnya wajib berupa fi'il mudhari' yang terletak di belakang. Di belakangnya af'al suruh, tidak boleh berada di depannya. Rafi'an li dhamirin ismiha ghaliban, dan merafakkan dhamir dari isim af'al suruh ghaliban biasanya. Maka ringkasnya atau bisa disimpulkan bahasanya khobar untuk af'alu suruh itu adalah jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari'. Jadi kita lihat contohnya. Wa yajibu iktiranuhu, dan wajib digandeng dengan an jika fi'ilnya berupa hara wa ikhlau laka. Kita lihat hara zaidun ayahuma. Hara af'alul muqarrabah mabniun 'ala al-fathhi al-muqaddarati 'ala al-alifi. Zaidun ismu hara marfu'un sidam mandi az-zahirati an hakunasin pemasdari mabnun ala sukuni yakuma fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatunasi al-fathah fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdirul huwa. Wal masdarul mu'awwal min an wa fi'liha ayakuma a'ni qiyaman fi mahalli nafsi khobaru hara. Maka ini hara beramal dengan amal kanan, maka dia merupakan mubtada dan menasabkan khobarnya. Maka zaidun ini menjadi isim hara, jadi marfu. Sedangkan an yakuma, jumlah an yakuma itu statusnya adalah mansub dengan kedudukan khobarnya hara. Jadi dikatakan di awal dari anak khobar wahaya jibu ayaku nafi'lan mudhari'ah, khobarnya wajib upaku'in mudhari'ah yang kuman mu'akhawat anha, terletak di akhirnya fi'il mukhobah, tidak di depannya hal, dan di belakang. Rafi'an di domir miha, ghaliban, jadi mengandung domir, domir mustatir yang statusnya adalah marfu. Wa ikhlau lafadzis sama'u an tumtira, dan mudah-mudahan mendung itu segera menurunkan hujan. Maka kita lihat as-sama'u itu khobarnya ikhlau lafadz. Asama itu adalah isimnya ikhlau lakar, sedangkan khobarnya adalah masdar mu'awwal dari antum tirah. Wa yajibu tajarruduhu min an ba'da af'al suruh, dan wajib terbebas dari an jika ba'da af'al suruh, jika setelah af'al suruh. Bagaimana firman Allah, "Wattafiqa yakhsifani 'alayhima fi waqtil jannah." Dan tafiqa mulailah keduanya, yaitu Adam dan Hawa, melekati, menempelkan alihima pada badan keduanya pohon-pohon surga. Setelah mereka nampak awapnya karena memakan buah pohon larangan. Maka kalau harapan ikhlaulaka, maka harus bergandengan an. Dan kalau untuk akal suruh, tidak boleh bertemu dengan an. Wal aktaru fi khutbahi asa wa awsyata al-istirahan fi an. Nahu akal lau ayat yang dilipatai wa qawli alif lalu dalam yudhiku ayat wa'afihi. Wal aktar yang sering-seringnya untuk khutbah asa dan awsyata itu bergandeng dengan an. Artinya lubuh yang fasih itu menggandengkan khobar asa dan awsyaka dengan an. Mudah-mudahan Allah ayatnya bilfathi mendatangkan kemenangan. Dan juga sabda Nabi bersalam dalam hadisnya An-Nurman bin Bashir, "Kara'i yana hawdal iman yushiku ayat fahafihi." Segera saja dia akan masuk dalam tanah larangan. Maka di sini contoh asa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya itu menggunakan an. Kemudian juga bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan an. Wal aktsaru fi qabl kada wa qaba tajaruduhu min an. Wal aktsar dan yang umum untuk qabl kada dan qaba itu terbebas dari an. Jadi yang lebih afdal, yang lebih baik itu adalah membebaskan khobar kada dan ka'obah dari an. Bagaimana firman Allah, "Wa makadu yaf'alun." Dan hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Kalau diurutkan dan tidak hampir-hampir, maksudnya hampir-hampir tidak mereka melakukannya, mereka tidak melakukannya. Demikian juga ucapan syair, "Karbal qalbu min jawahu yadubu hina qala lushatu hindun rasulu." Karba hampir-hampir saja hati itu yadubu hancur berkeping-keping, "min jawahu" karena pedihnya syair itu. Hina kala ketika berkata al-musyatu para anamam, al-musyat maknanya anamam, para pengadil domba, para pembuat fitnah. Ketika berkata para pembuat fitnah, "Hindul rasuhu," hindullah yang mencuri, hindullah pelakunya, hindullah yang merampas dalam hidup. Maka di sini karoba isimnya yang mana? Al-qalbu. Khabarnya yang mana? Yadubu. Karoba al-qalbu yadubu min jawah. Maka kita lihat khabar karoba yaitu yadubu terbebas dari an. Kemudian kita masuk ke hal berikutnya, al-faslu faslun amma inna wa akhwatuha hatan sebul mubtada'a wa isamna ismaha wa tafsal khubara wa isamna khubara wa isyid satu ahufin. Adapun inna dan segala-segalanya maka dia masuk mubtada. Oleh sama dan dinamakan mubtada itu berubah namanya menjadi isim inna. Dan mubtada berubah dan dinamakan menjadi khobar inna. Dan inna bagaimana telah kita singgung seluruh dan mudah sebenarnya seluruhnya adalah huruf. Baik itu satu ahrufin dan segala-segala inna dan segala-segalanya itu ada 6 huruf. Inna wa anna wa huma li tawqidin nisbati wa nafsi syakki anha. Nahu qawlihi ta'ala fa inna Allah ghafurur rahim. Wa qawlihi ta'ala dzalika bi anna Allah huwa al-haq. Inna dan anna keduanya memiliki fungsi inna dan anna li tawqidin nisbah untuk menegaskan hubungan antara isim inna dan atau anna dengan khobarnya. Ini berlaku fungsi ini berlaku idakan mengkhotob animan biha. Jika orang yang diajak bicara itu sudah tahu, maka fungsinya itu ini nisbah. Wa nafsi syaki anha, maknanya wa taukid nafsi syaki anha. Dan untuk menegaskan perniagaan terhadap keraguan-keraguan darinya. Ini berlaku jika orang diajak bicara itu masih ragu-ragu. Semacam firman Allah Ta'ala, fa inna Allah ghafurur rahim. Maka sini Allah Maha Pengampun tapi Maha Penyayang. Dari kata inna Allah wal haq. Dan hal itu adalah di inna Allah sini Allah wal haq dia adalah al haq. Dia adalah ilah yang haq. Maka di sini disebutkan fungsi inna dan anna ada dua. Pertama di tawqid nisbah untuk menegaskan hubungan antara khobar dan antara isim inna dan anna dengan khobarnya. Ini berlaku jika khotobnya itu sudah menerima dan menerima kalau itu Allah itu Maha Pengampun. Maka ini cuma untuk menegaskan hubungan bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Jika orangnya adalah ragu-ragu, mukhatabnya adalah asyak, maka fungsi inna dalam hal ini adalah taukid nafsi syak, menegaskan penafian ragu-ragu. Untuk maksudnya untuk menghilangkan keraguan-keraguannya. Ditegaskan dengan bahasa penegasan. Nah, disarap dikatakan ada makna yang ketiga. Jika orang yang diajak bicara adalah jahil, adalah orang yang ngeyel, orang yang mentah, maka inna ini adalah litaukin nasir ingkar. Untuk menafikan pengingkaran dengan bahasa yang tegas. Maka fungsi inna atau anna itu melihat khotobnya siapa, siapa yang diajak bicara. Jika dia adalah seorang yang aliman, seorang yang menerima apa yang akan kita katakan, maka ditaukid nisbah. Jika dia adalah orang yang ragu-ragu tentang apa yang akan kita katakan, maka fungsinya adalah tauqif nafisah untuk menafikan keraguan-keraguan dengan bahasa yang tegas. Dan jika dia adalah jahil, orang yang menentang, orang yang ngeyel, maka inna fungsinya untuk tauqif nafil ingkar, untuk menafikan pengingkaran dia dengan bahasa yang tegas. Apa beda inna dengan anna? Nanti bisa kita lihat dengan melihat kapan inna itu dibaca inna dan kapan inna itu dibaca anna. Peringkatnya adalah jika inna itu dibaca anna, maka isim dan khobarnya, inna sama isim dan khobarnya bisa ditakwil menjadi masdar. Maka dia menjadi maka jika anna, maka jika anna dengan isimnya dan dengan khobarnya, maka dia adalah termasuk masdar muawwal. Nah, makna ini tidak ada jika dibaca inna. Tidak ada makna bisa dijadikan masdar muawwal. Kemudian ka'anna li tashbihi al-mu'akkadi. Karena itu fungsinya tasbih untuk menyerupakan penyerupaan al-mu'akkad yang ditegaskan. Itu jika khobarnya berupa isim jamid. Isim jamid adalah kata benda yang tidak memiliki fi'il yang makna dengannya. Contohnya asadun. Asadun itu fi'il jamid, itu isim jamid. Karena tidak ada kata kerja asada yang tidur, misalnya mengsinga, itu enggak ada. Maka itu namanya disebut isim jamid. Lawan isim jamid disebut isim mustaq. Isim mustaq, isim yang berasal dari kata kerja, yang diambil dari satu kata kerja. Macam katibun, macam katibun misalnya. Katibunnya mana? Katib ini atau? Maktubun misalnya. Maka katibun itu disebut isim mustaq, karena dia memiliki kata kerja yang semakna, yang memiliki kesamaan makna, itu kata. Ada kesamaan makna itu berkaitan menulis. Katibun orang yang menulis. Maka jika khobar ka'anna itu isim jamid, maka litashbih, maka litashbih untuk menunjukkan kemiripan. Namun jika khobarnya, khobar ka'anna itu berupa isim mustaq, maka isi itu syak, maka untuk menunjukkan keraguan. Macam misalnya ka'anaka fahimun, seakan-akan seolah-olah engkau itu orang yang paham. Lalu ini orang paham atau tidak? Maka cuma ka'ana, gak begitu yakin kalau paham. Maka dikatakan ka'anaka fahimun, seakan-akan engkau orang yang paham. Maka ka'ana jika khobarnya itu isim jamid, maka untuk tasbih. Okay. Jika khobarnya isim jamid, maka yufidu tasybih. Dan tasbih itu jika lengkap, maka memiliki empat unsur. Ada pertama ada musyabbah. Yang kedua musyabbah bih. Ketiga ada tasybih, alat untuk menunjukkan keserupaan. Yang keempat wajhu asybihi, sisi kemiripan. Misalnya ka'anna zaidan asadi, maka zaid itu disebut musyabbah, asadun itu disebut musyabbah bihi. Anna itu disebut ada tugas B. Wajib sibiknya tidak ada atau dibuang. Jika kita mendatangkan, maka kataan nazaidan adadun fi syaja'ati. Zaid itu adalah singa fi syaja'ah dalam masalah keberanian. Dan kaidah dalam tasybih, tasybih itu lebih hebat daripada musyabbah. Kaidah dalam tasybih, musyabbah itu harus lebih hebat daripada musyabbah. Jika tidak, maka tidak layak dijadikan musyabbah B. Maka Zaid itu pemberani, Asad juga pemberani. Manakah yang lebih pemberani antara Zaid sama Asad? Maka Asad itu lebih pemberani daripada Zaid. Sehingga untuk menunjukkan keberanian, maka Zaid digambarkan seakan-akan. Ada tasbih samping ka'ana, bisa ka, bisa mitlu. Nah, itulah makna ka'ana. Itu yufidu litasbih menunjukkan kemiripan atau keserupaan al-mu'akkad yang ditegaskan jika khobarnya adalah isim jamid. Dan menunjukkan istisyah untuk menunjukkan ragu-ragu jika sebenarnya isim mustaqan maka fahimun misalnya. Seakan-akan bahwa yang faham tidak percaya, tidak yakin kalau faham. Di samping ada isim jamid, ada juga istilah fi'il jamid. Fi'il jamid. Kalau isim jamid lawannya adalah isim mustaq. Kalau fi'il jamid lawannya fi'il mutasharrif. Fi'il jamid adalah fi'il yang hanya memiliki satu tasrif lughawi saja, yaitu bentuk madhi. Contohnya laisa. Sedangkan fi'il mutasharrif adalah fi'il yang lebih baik daripada itu. Sampai memiliki tasrif fi'il madhi, dia juga punya tasrif fi'il mudhari, atau bahkan memiliki tasrif madhi mudhari dan apa. Dan berikutnya lakinna lil-istidrak, nahu zaidun syuja'un lakinnahu kathirun. Lakinna itu maknanya istidrak. Contohnya Zaidun syuja'un, Zaid adalah seorang pemberani, akan tapi dia adalah seorang yang pelit. Istidrak adalah memberi penilaian terhadap isim sesudah lakinna dengan penilaian yang berbeda dengan isim sebelumnya. Dengan penilaian sebelumnya. Zaid itu pemberani, pemberani sifat yang baik. Maka selayaknya, seharusnya dia juga punya sifat baik. Bukan pelit, akan tapi dianggap dia punya sifat baik, akan tapi ternyata dia juga punya sifat buruk, yaitu pelit. Alkitabu zahirun lakinnahu mufidun. Alkitabu zahirun, buku itu tipis, lakinnahu mufidun, akan tetapi buku itu sangat bermanfaat. Jika buku tipis itu yang ditulis tidak banyak, tentu tidak banyak materi yang disampaikan. Maka umumnya tidak banyak manfaat yang bisa didapatkan karena keterbatasan kertas dan sehingga singkatnya pembicaraan. Akan tetapi buku ini beda, meskipun dia tipis, tidak panjang lebar, akan tetapi dia mengandung makna-makna yang dalam. Akan-akan jenis pertentangan yang terjalur buku yang tipis itu sedikit manfaatnya, akan tetapi dikatakan ini banyak manfaatnya. Maka ditetapkan untuk lakinna satu penilaian yang beda dengan sebelum lakinna. Kemudian laita litamani, laita untuk tamani, untuk anak-anak, itu mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi atau mustahil terjadi. Contoh yang mustahil terjadi, laita asyababa a'idun, andai usia muda itu bisa kembali, andai aku menjadi orang muda lagi. Pengandian dalam bentuk mustahil terjadi. Dan termasuk tamani adalah pengandaian yang sulit untuk terwujud. Seorang yang miskin mengatakan seandainya saya bisa berhaji, maka itu mungkin terwujud, akan tapi sangat sulit. Kemudian la'alla, fungsinya litarasi, untuk berharap, yaitu mengharapkan terjadinya sesuatu yang mungkin untuk terjadi dan itu tidak sulit untuk tercapai. La'alla zaidan qasimun, semoga Zaid segera tiba. Walid tawakkuk atau untuk prediksi juga digunakan laita untuk memberikan prediksi, perkiraan. La'anna amran halidu, ada kemungkinan amr itu mati. Memberikan hipotesis, ada kemungkinan amr itu sudah mati. Maka juga menggunakan la'alla. Wala yataqaddamu khabaru hadhihi al-ahrufi 'alayha wa la yatawassatu bainaha wa baina ismiha illa idza kana dhorfan aw jaran wa majruran. Inna ladaina anqala inna fi dhalika ra'ibun hata. Wala yataqaddam khabar dari huruf-huruf ini tidak berada di depan hurufnya. Tidak ada susunan khobar inna, kemudian inna baru isimnya. Walaya tawasat, dan tidak pula bisa menengahi baina ismiha, bainaha antara huruf-huruf itu wa baina ismiha dan isimnya. Jadi inna kemudian khobar inna baru kemudian isim inna. Maka itu tidak ada illa kecuali dikatakan dorpan jika khobar inna itu berupa dorok atau jerdan dan jerdan. Inna ladaina anqala, kalau kita kembalikan susunannya pada susunan semestinya inna anqala ladaina, sesungguhnya belenggu-belenggu itu ada di bersama kami. Dan ladai itu dorok, dorok makan. Maka dia berarti menengahi antara inna dan isimnya. Inna bidzalika ra'ibatan, sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat pelajaran. Maka di sini khabar inna yaitu bidzalika berada di tengah-tengah antara inna dan isimnya. Sebelum kita lanjutkan bertata'ayyan inna al-maqsurah, maka disarah terdapat penjelasan tentang makna ka'ana. Di situ dikatakan di tasbih al-mu'akkad. Kenapa dikatakan di situ mu'akkad? Bukan hanya tasbih. Di situ dikatakan di tasbih al-mu'akkad. Tidak dikatakan di tasbih. Disarah dijelaskan karena aslinya kalimat, artinya kalimat inna zaidan ka'asadi. Aslinya kalimat inna zaidan ka'asadi. Inna nya tauqif dan ka-nya tasdid. Ka'anna zaidan asadun itu aslinya inna zaidan ka'asadi. Maka di sana ada tauqif yaitu inna dan ada ka yang di video tasbih. Lalu ka-nya itu dimajukan ke depan. Fakut di masangka. Ka-nya dimajukan ke depan biar gabung sama inna. Apa maksudnya? Supaya makna tasbih itu bisa ditangkap min awwali wahlah, sejak pertama kali baca itu sudah langsung tasbih. Karena jika inna zaidan ka'asad, maka ketika baca inna zaidan belum menemukan tasbih. Ketika kalnya dimajukan ke depan, maka tasbih itu langsung tertangkap ketika membaca, kalau baca awalnya, kalau baca ke anak, maka kita jangan tangkap ini mau ada tasbih. Setelah itu hamzahnya anak menjadi fathah dan jadilah satu kalimat. Jadi tentang utama nih, tadi kita jelaskan ada pengertian, yaitu mengharap sesuatu yang mustahil, atau dalam syarah diistilahkan talabu ma la ta'ma fihi, menginginkan sesuatu yang tidak mungkin diharapkan. Contohnya di sini la tasabba hidup. Kemudian yang kedua, termasuk utamanya adalah ma fiya usrun, adalah mengharapkan sesuatu yang sulit untuk terjadi. Macam perkataan orang miskin yang tidak punya, yang sulit untuk mendapatkan harta yang berlimpah, dia mengatakan laisali malan fa akhud jumitu. Laisali malan, contohnya laisali malan fa akhud jumitu. Lai marah pak aku cumi itu. Seorang miskin mengatakan, lai jadi marah. Andai aku memiliki harta, aslinya lai tak malas li. Lai tak malas li. Ikan lai tanya malas, kubar lai tanya li. Lai jadi marah pak aku cumi sehingga aku bisa berangkat haji. Ya, kita lanjutkan dengan pembahasan kapan inna dan kapan ana. Wata'a ayyan dan wajib dan harus. Inna al-maqsuratu, inna itu dibaca kasrah. Pertama fil ibtida'i, di awal kalimat. Inna anzalnahu, yang kami menurunkannya bila telqadr. Yang kedua ba'da ala, alati yustaftahu biha al-kalam. Ala yaitu kalimat yang digunakan untuk membuka perkataan. Maka dibaca inna. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Ala ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah tidak merasa, tidak ada ketakutan atas mereka. Kemudian ba'da haitu. Haitu itu dorok makan, namun dia membeli. Jalan tu haitu inna zaitan jalisun. Aku duduk di tempat Zaid dulu. Kemudian bapak dalam pesami nahu hami balikita bimubi inna anggalnahu. Setelah pesan, setelah sumpah, contohnya hamim wal kitabil mubin, dengan kitab yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkannya. Bukan dalam qauli, dan setelah kata-kata qaul, boleh jadi qala atau yaqulu dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, atau dalam bentuk yang lainnya ya, atau tertutup mata misalnya. Qala inni Abdullah. Nabi Isa mengatakan inni, qala inni Abdullah. Maka dibaca inni. Abdullah hamba Allah. Kemudian berikutnya, satu tadi ibtida, yang kedua ala, ketiga haitsu, keempat qasam, kelima qaul, yang keenam idza dakhalat allamu fi khabariha. Jika lam itu masuk pada khabarnya, ada lam yang masuk pada khabarnya. Lam ini disebut lam al-ibtidaiyah. Lam al-ibtidaiyah itu aslinya melekat pada khobar, pada mubtada. Aslinya melekat pada mubtada jika mubtada tersebut tidak ada inna. Akan tetapi ketika mubtada sudah termasukkan taukid, lam ibtidaiyah itu fungsinya untuk taukid. Lam ibtidaiyah itu fungsinya untuk taukid. Akan tetapi ketika mubtada sudah mendapatkan taukid dengan termasukkan inna, maka lamnya digeser ke khobar. Wallahu ya'lamu inna kala rasul wallahu yashhadu inna al-munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui penyangka dari utusannya, dan Allah bersabda di sini orang-orang munafik itu adalah orang-orang dusta. Maka jika kita dapatkan inna kala rasul, maka inna dibaca inna, dan inna al-munafiqina lakadzibun. Maka karena mubtada yang hal ini dalam hal ini menjadi izin inna, itu sudah kemasukan inna, izin dengan makna tauhid, maka lam ibtida iya yang makna juga tauhid izin diletakkan di khobarnya. Kemudian wa tata'ayyan anna al-maftuhatu, dan harus dibaca anna dengan mufathah hamzah. Tidak halal jika dia bertempat mahal al-fa'il, dalam posisinya fa'il. Artinya dia menjadi masdar mu'awwal yang bisa dikembalikan kepada masdar fa'il, dan masdar fa'il tersebut itu menjadi fa'il. Awalam yakfihim anna anzalna, maknanya awalam yakfihim inzaluna. Yakfihim, yakfihimnya, him, makulbihnya, inzaluna fa'ilnya. Maka anna anzalna di sini adalah masdar muawwal yang bisa dikembalikan pada masdar yang sharih, karena masdar itu ada dua macam. Ada masdar yang sharih, yaitu masdar yang ada dalam tasrif istilahi, ya. Anzala yunzilu inzala di masdar sharih, dan ada masdar muawwal yang bisa berupa an dan plus fi'il mudhari'nya, bisa juga berupa anna ditambah izinnya ditambah mudhari'nya, dan boleh jadi ma bagaimana telah lewat pembahasan kak madana. Madana itu namanya mamad dariyah dhofiyah. Yang kedua, mahal na'ibil fa'ili. Kul uhya ilayya anna ustama'a nafarun minan jinni. Pada mahal na'ibul fa'il, katakanlah uhya telah diberikan wahyu kepadaku, anna sesungguhnya ustama'a telah mendengarkan nafarun sekelompok minan jinni jin. Maka ini bisa kita kembalikan pada masdar sharih. Kul uhya ilayya istima'u nafarin minal jinni. Kadang jadi masdar sharih dengan status na'ibul fa'il. Dan karena itu maka disini cuma dikatakan mahalla. Karena i'rabnya nanti i'rab mahalli. Nanti i'rabnya i'rab mahalli. Misalnya yakfi jadi yakfi fu'al fi'il mudhari' majdum wa 'ala ismihi haqqu haqqin illa in dhamirul muttasil dhamirul mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dan anna harf nasbin wa tawkidin mabniyun ala fathi na dhamirul muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin ismu anna. Anzalnahu i'rabnya itu cukup terbat. Anzalnahu fi'lun madin mabniun 'ala sukun liittishalihi bin nun al-fa'il fa'annun al-fa'ilati wafailuhu wannunu fa'iluhu atau wannunu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in khabaru fa'ilu anna wal-jumlatul fi'liyatu anzalna fi mahalli wal-jumlatul fi'liyatu anzalna fi mahal mahalnya mahal apa? Mahalnya apa? Ada isim anna kurang apa? Yang khabar anna, khabar anna statusnya apa? Maksud mansub? Mansub. Betul ya tulisannya anzalna fi mahalli nasbin khabar anna. Wal masdarul muawwalu min anna anna anzalna ay inzaluna fi mahalli raf'in fa'ilu yang fihi. Lumayan, lumayan Allah. Kemudian yang ketika mahal al-maf'uli nahu wa la takhafuna annakum asraqtum lillahi au mahal al-mubtada'i nahu wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ata au daqalat alaiha akhul jari nahu dhalika di anna allaha huwa al-haqu wa tata'ayyan. Atau kemudian yang ketika adalah pada mahal pada posisi maf'ul dan kalian tidak merasa takut, kalian menyekutukan Allah. Atau mahal yang mubtada, bermin ayati annaka taral ardha khashi'atan. Di antara tanda kekuasaan Allah, engkau lihat bumi itu tunduk. Bermin ayatihi, ini khabar mubtada. Mubtada'nya mubtada'u akhar, annaka taral ardha khashi'atan. Atau inna tersebut kemasukan huruf jar. Dalika bi anna allaha huwal haqqu. Maka inna harus dibaca anna. Itu 5 tempat harus dibaca anna. Kemudian wayajuzu al-amrani, boleh dua-duanya, boleh dibaca anna, boleh ini juga boleh. Ba'da fa'il jazaa', setelah fa'al jazaa', fa'al jawab. Man 'amila minkum su'an, maka boleh dibaca kalau secara nahwu. Atau boleh dibaca fa'annahu atau dibaca fa'innahu. Namun apakah boleh dibaca? Maka kembalinya bacaannya yang bagaimana itu kembali pada ilmu qiraah. Man amila minkum su'an, siapa yang beramal keburukan di antara kalian, kemudian Allah fa innahu ghafur rahim. Maka fa' di sini disebut fa' jawab, yaitu jawab syarat. Man amila minkum su'an, dan fa' jawab itu harus ada, atau fa' jaza itu harus ada jika jawab berupa jumlah isniyah. Jika jawabnya berupa jumlah isniyah, maka fa' itu tidak harus ada. Maka tidak harus ada fa' jawab atau fa' jaza. Akan tapi jika jawab syarat atau jazak dari fi'il syarat itu berupa jumlah ismiyah semacam ini, innahu ghafurur rahim, jumlah ismiyah, maka harus ada fa', harus pakai fa', jawabnya harus pakai fa'. Tapi jika jawabnya itu berupa jumlah jumlah fi'liyah, maka tidak harus pakai fa'. Nah, jika setelah fa' jawab itu ada inna, maka boleh dibaca inna, boleh dibaca anna. Kemudian yang kedua, ba'da idza al-bijaiyati nahu qattu fa idza inna zaidan qa'iman. Setelah idza yang maknanya bijaiyah, maknanya tiba-tiba. Karena idza ada yang bermakna apabila, ya, maknanya dorob zaman, yang mengandung syarat, mengandung makna syarat, dan ada juga idza itu statusnya disebut bijaiyah untuk mengandung makna tiba-tiba. Khastu, aku keluar dari rumah, fa idza tiba-tiba ternyata inna zaidan qa'im, Zaid berdiri di hadapan saya, tidak disangka ada. Wa idza waqa'at fi mawdhi' ta'lili, yang ketiga, idza waqa'at, jika inna tersebut terletak fi mawdhi ta'lil, pada posisi ta'lil. Ta'lil itu untuk menunjukkan alasan. Nada'uhu, kami berdoa kepadanya, kami menyembahnya. Kenapa kami menyembahnya? Annahu wattahu wahid. Maka kalimat annahu al-barru rahim itu di mawdhi ta'lil, adalah kalimat dengan maksud, dengan fungsi untuk menunjukkan alasan kenapa menyembah Allah, atau kenapa menyembah, enggak tahu ini hujannya kembali siapa, atau ini hujannya kembali pada Allah. Nada'uhu, kami hujannya kembali pada Allah, kenapa kami berdoa dan menyembah Allah. Maka alasannya annahu al-barru rahim, sebenarnya dia adalah zat yang maha baik dan zat yang maha penyayang. Maka anahu al-barru rahim itu fi mawdhi' at-ta'lil, kalimat yang berfungsi sebagai alasan untuk kalimat sebelumnya. Maka jika posisinya demikian, maka boleh dibaca inna dan boleh dibaca anna. Wa labbaika innal hamda wa ni'mata laka, dan aku penuhi sambutanmu. Kenapa aku memenuhi sambutanmu, seruanmu, aku penuhi seruanmu, innal hamda wa ni'mata laka, karena sesungguhnya segala puji dan nikmat itu adalah milikmu. Maka inna di sini boleh dibaca anna, innal hamda wa ni'mata laka. Kemudian berikutnya tempat yang ketiga adalah watadkuru lamul ibtida'i ba'da inna al-maqsurati faqat. Sudah ya. Watadkuru lamul ibtida'i, cuma tiga tempat. Setelah fa'jaza, idza bijaiyah, sama mawdhi' ta'lil. Kemudian pembahasan berikutnya tentang lamul ibtida'. Di Tamimah dijelaskan dobit untuk kapan, dobit secara umum kapan, kapan punya inna, kapan anna, kapan wajib dan kapan boleh. Idza waqa'at fi kalam wa aradta an ta'lam annaha maqsuratun aw maftuhatun wa hal kasruha jaizun aw wajibun fahfadh hadha dhabit. Jika ada inna di dalam satu kalimat dan engkau ingin mengetahui apakah dia dibaca kasrah atau dibaca fathah, kasrahnya itu wajib ataukah boleh, maka ingat baik-baik dhabit ini. Itu dhabitnya, kaidahnya, kullu mawdhi'in la yajuzu fihi ayasuddal masdaru masaddaha wa masadda ma'muliha wajaba fi kasruha. Wa in wajaba fihi dhalika ta'ayyana fathuha wa yajuzu al-fathu wal kasru idza shaha i'tibarani. Di contoh-contoh yang demikian banyak itu bisa disingkat dengan dua baris, yaitu setiap tempat, setiap kalimat, tidak boleh di sana kalimat tersebut diganti dengan masdar. Setiap kalimat yang dimulai dengan inna atau anna, dan kalimat ini itu tidak boleh, tidak boleh dibuang dan diganti masdar. Maka masdar tidak bisa menggantikan kalimat tersebut atau menggantikan makmulnya, menggantikan makmul dari inna, yaitu ya, isim apa isim inna atau sekutar innanya itu tidak bisa digantikan oleh masdar. Maka wajib fika tuha, maka wajib dikata. Jika kita dapatkan inna isim dalam sekutarnya, jadi inna isim dalam sekutarnya ini tidak bisa diganti dengan masdar. Tidak bisa digantikan dengan masdar, maka ini wajib dibaca inna, tidak boleh dibaca ana. Kemudian jika wajib di sana, jika wajib dibaca, jika digantikan dengan masdar, menggantikannya dengan masdar adalah sebuah kewajiban, harus diganti dengan masdar supaya kita paham kalimat ini, harus kita kembalikan pada masdar mu'awwal, maka harus memfathahnya. Wa yajuz al-fathu wal kasru in shaha al-i'tibarani, dan boleh memfathah dan boleh mengkasrah jika dua-duanya mungkin. Jika diganti masdar itu mungkin, jika tidak diganti dengan masdar juga mungkin. Jika ini diganti dengan masdar itu boleh, tidak diganti dengan masdar juga boleh, maka tidak dibaca inna, tidak dibaca anna. Maka ringkasnya, apakah ringkasnya dengan kata lain, jika hal tersebut itu harus, supaya kita paham kalimat tersebut, harus dikembalikan pada masdar mu'awwal, ini statusnya apa? Itu harus dikembalikan pada masdar mu'awwal, harus dikembalikan pada masdar mu'awwal, harus dikembalikan pada masdar sharif, maka itu dibaca anna. Akan tapi jika itu tidak boleh dikembalikan pada masdar sharif, maka harus dibaca inna. Dan jika kalimat yang ada anna dan isim dan khobarnya itu dikembalikan pada masdar sharif, boleh tidak, maka boleh inna dan boleh anna. Maka inti permasalahannya adalah pada masdar sharif. Jika ini tidak boleh dikembalikan pada masdar sharif, maka dibaca ini. Jika ini harus dikembalikan pada masdar sharif supaya tahu kedudukan posisi kalimat tersebut, maka harus bacaan. Jika boleh itu, boleh ini, maka boleh ini, boleh ana. Kemudian kita pembahasan berikutnya adalah wa tadkhulu lam al-ibtida'i ba'da inna al-maqsurati faqat ala arba'ati asya'a. Dan lam ibtida' itu hanya masuk pada inna yang dibaca kasrah saja. Tidak ada lam ibtida' untuk setelah anna. Ala arba'ati asya' dan bisa masuk pada empat hal. Ala khabariha bi syarti kaunihi mu'akharan mutbatan. Nahu inna rabbaka la tariqu li iqabi. Wa innahu la ghafuru rahim. Wa ala ismiha bi syarti ayata'akhara an lil khabari. Inna fi dhalika la ibratan. Wa ala dhamiri fasli nahu inna hadha lahu al qasasu al haqq. Wa ala al mahmul al khabari bi syarti taqaddumihi ala al khabari. Inna zaitan la'amrat daribun. Yang pertama masuk pada khobar inna dengan syarat khobar inna itu terletak di belakang, tidak terletak di depan, dan musbatan, dan kalimatnya dalam kalimat positif, tidak mengandung kata-kata, tidak mengandung nafi. Inna rabbaka lazari'an. Sesungguhnya Rabbmu itu sari'ul lazari'ul iqab, sungguh cepat hukumannya, cepat hukum, dan sesungguhnya dia melakukan penerimaan penyayang. Maka di sini sari'ul iqab itu khobar dari inna, dan dia setelahnya di belakang, setelah isim inna, dan tidak ada nafi di sana, maka boleh dimasuki lam ibtida'. Kemudian yang kedua, lam ibtida' itu masuk pada isim inna dengan syarat isim inna tersebut yang terakhir terletak di belakang, yaitu anil khobar setelah khobar. Jadi inna kemudian khobar inna baru kemudian isim inna, maka isim inna boleh dimasuki lam ibtida'. Inna fidzalika la'ibratan. Inna terus kemudian khobar inna fidzalika dan isim inna ibratan. Maka isim inna ini terletak di belakang, maka dia bisa dikasih lam ibtida' la'ibratan. Kemudian yang ketiga, lam tersebut masuk pada atau melekat pada dhamir fasl. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Dan domir namanya domir fasal. Domir fasal itu salah satu fungsinya adalah tauke. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Misalnya wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika hum al muhtadun. Tuhum itu disebut dhamir fasl. Kenapa dia disebut fasl? Fasl artinya memisah. Karena dia berfungsi untuk memisahkan, memisahkan susunan kata ini. Ini adalah jumlah mufid, ini adalah kalam, bukan bukan na'at man'ud. Bukan na'at man'ud, karena betul fasl itu masuk pada kedua kata, dan dua-duanya itu ma'rifah. Sebelumnya ma'rifah, setelahnya ma'rifah. Maka supaya orang itu tidak rancu dikira ini adalah na'at man'ud, maka diletak dalam dhamirul fasl, dimasukkan, disisipkan di antara dhamirul fasl untuk menegaskan bahasanya ini adalah jumlah, karena sama-sama ma'rifah. Aslinya inna hadza huwa al-qasasu al-haq. Maka misalnya tidak ada huwa, huwa dhamirul fasl. Hada al-qasasu, maka hada al-qasasu itu boleh jadi al-qasasu itu adalah tabiknya hada, dan boleh jadi al-qasas itu adalah khobarnya hada. asal muasalnya tanpa inna, tanpa la, tanpa dhamir fasl, maka dan qasas yang tidak kita kasih na'at yaitu al-haq, maka kalimat ini jika kita ambil apa umdahnya saja, fudlahnya tidak kita masukkan, kita akan umdah dalam kalimat dan fudlah ya, kita ambil intinya saja, maka kalimat asalnya adalah hadza al-qasas, hadza al-qasas. Jika kita cuma ambil subjek pastikannya saja, hadza al-qasas, maka kalimat hadza al-qasas itu tidak jelas. Boleh jadi kita anggap al-qasas adalah tabik dari hadza, dia badannya hadza, dia badannya hadza. Boleh jadi demikian. Dan boleh jadi hal ini mubtada'nya, al-qasas ini khabarnya. Jika tidak ada dhamir fasl, maka kita rancu. Ini tabik, tabiknya hadza, apakah ini adalah ada jumlah, ini adalah khabar. Maka dimasukkan huwa ya, hadza huwa al-qasas. Maka kita mengetahui bahasanya al-qasas itu adalah ya, bukan tabiknya hadza. Dia adalah khabar, al-qasas adalah khabar. Maka disebut dhamir al-qasas. Maka la, kemudian khabarnya dimasuki inna. Maka jika kita mau ngasih tambah taukid lagi, jadi taukidnya ada tiga, inna, dhamir fasl, dan taukid. Kemudian kita masuk kasihkan taukid lagi yaitu lam ibtida. Maka lam ibtida kita tahu pada dhamir fasl. Maka di sini ada tiga taukid, inna, dhamir fasl, sama lam ibtida. Kemudian yang keempat, alal ma'mumil khabar, alal ma'mul al khabar. Lam ibtida itu masuk pada ma'mulnya khabar. Artinya khabarnya berupa isim yang beramal dengan amal fi'ilnya, sehingga dia punya ma'mul. Maka bisa masuk pada ma'mul khabar. Khobar anna, khobar inna dengan syarat taqaddumihi ma'mul khobar tersebut berada di depan khobar. Inna zaidan la amran dharibun. Jika kita ambil umdahnya zaidun dharibun, kita tambahi umdah dharibun ini isim fa'il yang beramal dengan amal fi'ilnya, maka menjadi zaidun daribun amran. Maka amran maf'ul bih dari darib yang merupakan isim fa'il yang beramal dengan amal fi'il. Ya kan? Zaidun daribun amran. Kemudian kita kasih inna, maka inna zaidan daribun amran. Kita ingin ngasih taukid lagi dengan lam ibtida. Aslinya inna zaidan dharibun amra. Kemudian kita ingin ngasih tambahan taukid di samping inna, mau kita kasih taukid yang berupa lam ibtida, maka ma'mul khobar, khobar inna itu kita majukan di depan khobarnya. Jadi inna zaidan la amra dharibun. Sesungguhnya zaid itulah yang memukul amra. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan ma al-kasbah. Fatat tasilu ma az-zaidatu fi hadhihi al-ahrufi fa yaqtulu amaluha. Dan bergandeng ma tambahan dengan huruf-huruf ini, dengan inna dan teman-temannya, sehingga batallah amalnya. Ma ini, ma yang membatalkan amalnya inna dan teman-temannya ini disebut ma al-kasbah. Alif lam, kaf, alif, fa, ta, ta, makutok. Dari kata-kata kafa artinya mencegah. Itu mencegah huruf inna, inna dan teman-temannya dari beramal. inna bertemu dengan makafah itu menjadi adabul hasar. Jadi akan menjadi adabul hasar. Karena menjadi bunyinya innama. Innama Allahu ilahu wahid. Hasar artinya pembatasan. Artinya hanya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi hanya. Inna plus makafah itu jadi adabul hasar. Memberikan makna hanya. Innama hanyalah Allah adalah ilahul wahid, kesembahan yang tunggal. Katakanlah innama yuha ilayya, hanyalah diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Bisa innama, bisa annama. Hanyalah ilah kalian yang hak adalah ilah yang tunggal, ilah yang esa, kesembahan yang esa. Wa ka'annama zaitun qa'imun. Kalau ka'annam misalnya, ka'annama zaitun qa'imun, maka ka'anna tidak teramat. Zaitun qa'imun, demikian bunyinya. Lakinnama zaitun qa'imun, la'annama zaitun qa'imun, maka semuanya tidak teramat. Namun matamban ini jika masuk kepada laita, tidak. Untuk selain laita, maka menyebabkan tidak teramat. Ila laita fayajuzu fiha al-ihmal wal-ihmalu nahu laitama zaitun qa'imun binasbi zaitin wa raf'ihi. Akan tetapi jika masuk pada laita, maka yajuz boleh di sana al-ihmal, boleh laitanya itu beramal, yaitu menangkapkan isimnya. Wal-ihmal boleh juga laitanya itu tidak beramal, boleh juga tidak beramal, namanya muhmal. Maka boleh laitama zaitun qa'imun, artinya laitanya lah pertama boleh tidak laitama zaitun qa'imun. Jika kita baca laitama zaitun qa'imun, laitanya beramal atau tidak? Tidak beramal. Boleh juga dibaca laitama zaidan qa'imun, artinya laitanya beramal. Maka binat bisa boleh menarapkan Z atau merupakan Z. Kemudian tentang taksif inna, watu khafafu inna al-maksuratu fayakturu ihmaluha. Watu khafaf dan diringankan inna, semula bertaksif menjadi tidak bertaksif, akan tapi bersukun. Terkadang inna yang artinya sesungguhnya itu dibaca in, maka in itu boleh jadi jika in saksiyah, boleh jadi in itu mukhafafah an inna, boleh jadi in itu maknanya sesungguhnya, tetap sesungguhnya. Karena apa? Karena dia mukhafafah dari inna. Inna kemudian ditakhfif, kemudian tidak pakai takhfif, cukup syukur. Maka kalau kita menemukan in, maka boleh jadi dia adalah harf syarat, in taftiyah. Dan juga boleh jadi in itu adalah yang lewat juga, yang beramal dengan amalnya laisa in nafi. Jika kita membaca in, maka ada beberapa kemungkinan. Boleh jadi innya itu in syartiyah, boleh jadi in itu adalah maknanya nafi, bimakna ma. Bagaimana dalam pembahasan nah huruf-huruf yang beramal dengan amalnya laisa. Boleh juga in itu adalah mukhaffafah dari inna, maknanya sesungguhnya. Nah, dia ditakfif, kemudian disebut. Nah, jika in al-maksurah, di catatan cuma berlaku untuk inna, tidak ada an. Jadi cuma in al-maksurah. Jika yang dibaca inna, maka boleh ditakfif. Kalau ditakfif, innanya ditakfif menjadi in, fayaktur ihmalu, maka yang umum itu adalah ihmal, tidak beramal. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In di sini innya dinilai sebagai mukhaffafah dari in. Maka maknanya sesungguhnya, sesungguhnya setiap jiwa 'alaiha hafiz, ada yang menjaganya. Wa yaqillu ihmaluha, dan sedikit atau jarang-jarang in yang mukhaffafah itu beramal. Nahwu contohnya wa in kullan lamma la yufyannahu. Ini wa in kullan. In namun kullan. In di sini mukhaffafah dari inna. Dan sesungguhnya setiap seluruhnya lama layyafiyanna. Sungguh Allah akan memenuhi, sungguh Dia akan memenuhi mereka. Fikra ati man khaffafa inna wa lamma fil ayatain wa talzamu lam fi khabariha idza ubila. Ini menurut qiraah orang ulama yang mentakfif inna dan lamma dalam dua ayat ini. Karena ada yang mentakfif dan ada yang tidak. Ada yang tetap membacanya inna. Ada yang baca in. Wa talzamu lam dan wajib ada lam fi khabar inna in mukhaffafah idza umilat jika dia tidak teramal. Jika in mukhaffafah tidak teramal maka khobarnya itu harus diberi lam. Wa in kullal lama la yuwafiyannahu. Wa in khuffifat an al-maftuhatu baqiya i'maluha walakin yajibu ayakuna ismuha dhamir syahni wa ayakuna mahdhufan wa yajibu ayakuna khabaruha jumlatan. Nah, itu ketentuan untuk in yang tadi ada ketentuan untuk in yang mukhaffafah. Ini ada anna yang mukhaffafah. Jika anna itu mukhaffafah diringankan jadi dibacaan baqiya i'maluha, maka pilihan satu-satunya adalah beramal. Akan tetapi wajib isimnya, isim an yang mukhaffafah ini adalah berupa dhamir sya'an. Sudah dhamir sya'an ayakuna mahdhufan, dhamir sya'annya harus dibuang. Dan dhamir sya'an yang tidak ada artinya itu pun juga harus dibuang dhamir sya'annya. Wa ayakuna mahdhufan, dan khabarnya wajib berupa jumlah. Alima an sayakunu minkum marda. Ini kan kita dapatkan an kok sayakunu. Makanya dikatakan ini adalah an mukhaffafah. Alima Allah tahu an sayakunu sesungguhnya akan ada di antara kalian marda orang-orang yang sakit. Jadi kalau al-muzammil ini aslinya, artinya kalau kita wujudkan yang dibuang-buang tadi kita nampakkan alima annahu sayakunu minkum marda. Ya kan? Isim anna berupa domir, domirnya domir sya'an, namun domir sya'annya harus dibuang. Jika kita nampakkan, jika boleh kita nampakkan, maka bunyinya alima annahu sayakunu minkum marda. Kemudian an annanya itu mukhaffafah menjadi an, maka dhamir sya'annya harus dibuang. Jadi an sayakunu minkum marda. Dia beramal, namun beramal pada dhamir sya'an. Jadi ya nampak ya, jadinya tidak beramal. Hakikat nyatanya jadi tidak beramal ya, karena dia beramal namun beramalnya pada dhamir. Dhamir dan dhamir sya'an mahdhuf lagi. Kemudian wa idza khuffifat ka'anna baqiya i'maluha wa yajuzu hadduha wa dhikruhu ka qawlihi ka'anna dhabyatun dhabyatan ta'tu ila warqis salam wa idza khuffifat lakinna wajaba i'maluha. Jika ka'anna itu khuffifat dibaca takhfif yaitu ka'an baqiya i'maluha, maka pilihan satu-satunya baqiya yang tersisa adalah i'mal, harus beramal. Wajud dan boleh membuang isim ta'an. Wadikuhu boleh pula menyebutkannya. Misalnya ini harusnya artinya ka'anna dhabyatan, namun di takfif jadi ka'an dhabyatan, seakan-akan seekor kijang betina. Waktu ila waqif salam, soal maknanya kita sampaikan itu tadi. Yang jelas kaan kaan berbeda, seakan-akan tidak berbeda. Wa idza khufifa lakinna wajib al-ihmal. Dan jika lakinna itu ditakfif, maka wajib ihmal, tidak beramal. Jika dia menjadi lakin, maka dia tidak beramal. Jika dibaca lakinna, dia beramal. Jika dibaca lakin, dia beramal. Dia tidak beramal. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Abu Aisyah Yudi, Abu Hasan nya di depan sendiri. Abu Luqman, Abu Nu'man, Agus, Ahmad Fardan, Ahmad Haudi.